sele. Cowberry candacu. Melodie sayang. Sende. Hujan pun terhenti. Surya pun tersenyum dengar suaramu. Oh sende, rembulan pun kalah, pelangi pun redup lihat senyummu. Sende, penyair bernyanyi, penyanyi bersyair, lihat wajahmu. Oh, sende, kau ciptakan lagu, kau ciptakan syair teramat indah. Kau berikan daku melodi sayang. Kau ciptakan sudah simfoni sayang, tiada yang dapat mengganti kamu, tiada yang dapat mempesonaku lagi. Sungai pun bernyanyi, laut pun menari, dengar suaramu. Oh, sende, kau bunga hatiku, pujaan jiwaku selama-lamanya. Kau berikan daku melodi sayang. Kau ciptakan sudah simfoni sayang. Tiada yang dapat mengganti kamu, tiada yang dapat mempesonaku lagi. Lagi.